الروح الجديد في جسد الأمة هي مجاهد لولوه لنتقن جيوة بندسة الروح الجديد في جسد الأمة هي مجاهد لولوه لنتقن جيوة بندسة الروح الجديد في جسد الأمة هي مجاهد لولوه لنتقن جيوة بندسة كمي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فرمان الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah sekiranya Muhammad itu mati atau Muhammad terbunuh, maka kamu akan berpaling, kamu akan murtad daripada Islam. Sadaqallahul Azim. Surah Ali Imran 144. Yang berbahagia Tuan Haji Fauzi selaku pengerusi majlis yang dirahmati oleh Allah, pada Ustaz Ahmad Dasuki Abdul Rani, selebriti TV9. Yang berbahagia pada Ustaz Nik Muhammad Abduh, Nik Abdul Aziz Nikmat yang kita nak khas dari Kelantan, Nazir dan seluruh jawatan kuasa Masjid Amaniah, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, malah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita berhimpun pada malam ini untuk berbicara tentang tajuk besar umat Islam. Apatah lagi tajuk ini, tuan-tuan sekalian, ialah perkara yang sangat berkaitan dengan peristiwa selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan soal imamah, soal khilafah, soal kepimpinan dan sebagainya. Apatah lagi tarikh hari ini 3 Mac ni, tuan-tuan sekalian, ialah ulang tahun kepada runtuhnya Khilafah Utsmaniyah Turki. Runtuh pada 3 Mac tahun 1924, tanda sekalian. Umat Islam telah difaraidkan, bumi Islam telah dibahagi-bahagikan. Penjajah tuan-tuan telah menguasai sebahagian besar bumi umat Islam apabila runtuhnya khilafah. Bahkan kita tanda sekalian baru saja melepasi bulan Rabiul Awal, bulan di mana berlaku kewafatan kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana tuan-tuan sekalian, dalam keadaan sahabat-sahabat yang berhimpun beramai-ramai di sekitar Masjid Nabi, sekitar Bilal Asyar, ramai yang berhimpun, tiba-tiba Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah berlari-lari anak, tercungak-cungak beritahu di Saqifah Bani Sa'idah, orang-orang saya ni anak-anak yatim Madinah sedang berhimpun. Apa tujuan perhimpunan mereka di Saqifah Bani Sa'idah? Untuk melantik khalifah, melantik ketua negara bagi menggantikan tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin pentadbir. Maka tuan-tuan sahabat-sahabat kanan, Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah, Sayyidina Umar Al-Faruq, Abu Ubaidah, Talha dan ramai lain, mereka bergegas menuju ke arah Saqifah Bani Sa'idah untuk sama-sama campur tangan, sama-sama terlibat, get involved dengan urusan melantik khalifah, melantik ketua, melantik kepimpinan. Soal imamah ni bukan benda main-main, tuan-tuan. Sedangkan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam belum dikebumikan lagi, belum disemadikan lagi. Kalau ikut akal kita, akal saya, akal tuan-tuan, sekarang tentu kita sebut baiklah kita pergi sempurnakan jenazah Nabi dulu, sahliwah dulu tanah jenazah Nabi, baru kita memikir bab politik, bab merintah, bab umat. Dah sahabat-sahabat jilul Quran, generasi Al-Quran, mereka diterbiah secara langsung oleh Nabi. Mereka faham bahawa soal imamah, soal khalifah, soal kepimpinan, soal negara, soal ummah dan soal ulama' dan umat di tanah Islam bukan soal main-main. Ia merupakan satu benda yang sangat dasar, yang sangat penting dalam kehidupan muslimin dan muslimat sekalian. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Bagaimana dia Saqifah Bani Sa'idah Habab Ibn Munzir. Habab Ibn Munzir, tuan-tuan, seorang sahabat sekarang asal yang mencadangkan jawatan. Jawatan khalifah diberikan kepada Sa'ad bin Ubadah, seorang tokoh, tuan-tuan sekalian, seorang tokoh dari kalangan orang asal, tuan-tuan sekalian. Sayyidina Umar mencadangkan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah, maka sebut nama cadangan Sayyidina Abu Bakar tadi, maka disepakati oleh umat Islam dan mereka telah membaiat Sayyidina Abu Bakar. Nak beritahunya kepada kita, tuan-tuan, perkara yang sangat besar. Allah utuskan kita sebagai khalifah. Apa makna khalifah? Iqamatud din wa siyasatud dunya bih, menegakkan agama dan mentadbir dunia dengannya. Jadi tuan-tuan, pada malam ini kita ada dua ulama muda yang berbakat besar, yang mempunyai ilmu yang mendalam untuk berbicara tentang tema kita pada malam ini. Al-Ustaz Dasuki Abdul Rani, pagi besok pun tuan-tuan akan lihat dia di kaca TV kita, TV 9, tuan-tuan. Hari ini pun ada, Ustaz, ya? Hari ini pun ada, tuan-tuan sekalian. Dan dua orang ni, tuan-tuan, merupakan sepupu sepapat, tuan-tuan sekalian. Saya sepanah, ya, tuan-tuan sekalian. Jadi, tuan-tuan, kita akan mulakan dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dasuki yang mendapat pendidikan tinggi Ustaz Al-Azhar Mesir dan juga pendidikan talaqqi kitab dengan masyayikh, dengan syekh-syekh di sana, dan alhamdulillah balik secara langsung terlibat dengan medan amal Islami, dengan gerak kerja di medan dakwah. Jadi persilakan Ustaz untuk mengupas tema kita pada malam ini, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allahu ta'ala fi kitabil 'aziz ba'da a'uz billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Tidaklah ada di kalangan kamu satu golongan ummah yang menyuruh manusia melakukan kebaikan, mengajak manusia supaya melakukan kebaikan, dan mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Dan golongan inilah golongan orang-orang yang paling berjaya di sisi Allah. Sadaqallahul Azim. Yang dihormati Ustaz Ridwan Muhammad Nur selaku moderator pada malam ini, yang dihormati kekanda ana Ustaz Nik Muhammad Abduh bin Abdul Aziz selaku rakan panel pada malam ini, pengerusi dan ahliatan kuasa masjid, para alim ulama, muslimin dan muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tamanya kita, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur kita pada Allah untuk kita diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita berbincang pada malam ni satu tajuk yang kira-kiranya yang jarang-jarang di kalangan kita berbincang tajuk ini. Tajuk yang diminta untuk kita bahaskan dan kita bincangkan di kalangan kita tentang 3U. 3U yang dimaksudkan ini, yang pertama yang disebut dengan umara, kemudian yang kedua yang disebut dengan ulama, dan yang ketiga yang disebut dengan ummah. Tiga-tiga yang disebut ini semua disebut di dalam Al-Quran Karim. Urab umara disebut di dalam Al-Quran Karim. Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ayat kalimah umara, pemimpin, disebut di dalam Al-Quran Karim. Wahai orang yang beriman pada Allah, hendaklah kamu taat pada perintah Allah, kamu taatlah pada perintah Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Demikian juga kalimah yang disebut dengan ulama. Ulama disebut di dalam Al-Quran Karim. Ulama disebut di dalam Al-Quran Karim ni berulang kali. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya yang takut di kalangan hamba-hambaku ialah orang yang disebut dengan ulama. Yang disebut tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi tentang ummah. Dan yang tiga yang disebut dengan ummah. Ummah disebut juga di dalam Al-Quran Karim. Wal takum minkum ummah. Hendaklah ada di kalangan kamu satu golongan manusia, ummah, satu kelompok manusia. Berhadirin yang dihormati sekalian, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah gabungkan tiga-tiga perkara ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sinfan, iza salahat salahan nas, wa iza fasadat fasadan nas, ala wa hiya al ulama wal umara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ada dua golongan. Kalau baik dua golongan ini, maka baiklah pada keseluruhan ummah ini. Tapi kalau buruknya dua golongan ini, maka buruklah keseluruhan ummah ini. Yang disebut dengan ulama dan juga umara. Ulama dan juga umara. Para hadirin yang dihormati sekalian, kalau kita baca lagi dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, aku tidak tinggalkan harta benda pada kamu, aku tidak tinggalkan dinaran wala dirhaman. Aku tidak tinggalkan yang namakan dengan harta benda pada kamu, tapi aku tinggalkan yang disebut dengan ulama. Apabila kamu dekat dengan dia, maka kamu ambillah sebanyak mungkin yang disebut dengan ilmu yang datang daripada ulama ini sendiri. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang ulama ini, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut al ulama warasatul anbiya. Ulama menjadi pewaris pada nabi-nabi. Para hadirin yang dimaksud sekalian, kalau kita sebut tentang umara, lalu ulama-ulama bincang bila berlakunya umara ini. Umara yang disebut dengan kepimpinan. Berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Tiap-tiap di kalangan kamu ni dianggap pemimpin, kata Rasulullah. Orang yang bertanggungjawab. Dan setiap pemimpin dia akan bertanggungjawab di hadapan apa yang dipimpin ini sendiri. Seorang bapa menjadi pemimpin kepada orang bawahan dia. Seorang apa dia? Seorang hatta Rasulullah SAW sebut, sehinggakan hamba menjadi pemimpin dalam rumah tangga tuannya untuk menjaga harta benda tuan ini sendiri. Ertinya dalam Islam kita tak boleh lari daripada tiga golongan ini. Tiga golongan ini kita salah satu mesti berada dalam posisi mana? Sama ada kita berada pada posisi yang disebut dengan umara, ataupun kita berada pada posisi yang disebut dengan ulama, ataupun kita berada pada posisi yang disebut dengan ummah. Kemudian tiga-tiga perkara ni ada satu je tujuan. Di antara Allah jadikan supaya fokus dalam hidup kita ni, kita tak boleh lari daripada satu tujuan. Tujuan apa Allah jadikan tiga-tiga golongan ini yang disebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Bajinah. Dalam ayat yang kelima Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wa ma umiru illa liya'budullah." Tidak ada satu pun perintah yang aku perintahkan dalam hidup kamu wahai manusia, kecuali semua perintah yang aku perintahkan pada kamu illa liya'budullah. Tujuannya untuk mengingatkan kamu ni, kamu mesti menjadi hamba pada Allah. Dalam erti kata yang mudah, jadilah seorang pemimpin, pemimpin yang mesti taat pada perintah Allah. Jadilah ulama, ulama yang mesti dekat dengan Allah. Jadilah ummah, ummah yang dekat dengan Allah. Artinya dalam hidup kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala susun perjalanan hidup. Apabila manusia hidup di atas dunia, Allah Subhanahu Wa Taala ajar bagaimana cara nak hidup di atas dunia ini sendiri. Macam mana cara nak hidup? Allah hantar dua perkara yang disebut dalam Al-Quran Karim dan disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Allah hantar yang disebut dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua Allah hantar yang disebut dengan Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kitanya, apabila kamu berlaku pertelagahan di kalangan kamu, dalam ayat Al-Quran Karim Allah Subhanahu wa taala sebut, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau sekiranya kamu bertelagah di kalangan kamu dalam satu urusan, hendaklah kamu kembali pada Allah dan juga Rasul. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, taraktu fiikum amrayn. Aku tinggalkan pada kamu dengan dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadilluhu abada. Selama mana kamu boleh pegang dengan dua perkara ni, kamu tidak akan sesat sampai bila-bila dalam hidup kamu. Apa dia? Yang disebut dengan Al-Quran wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kita akan dapati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bina tiga-tiga perkara ini. Tiga-tiga perkara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bentuk di kalangan manusia ini sendiri. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk kepimpinan. Kita boleh tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik yang dinamakan dengan Usamah bin Zaid, misal contohnya. Seorang budak muda dalam keadaan dia muda, tapi telah dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepimpinan padanya. Walaupun dia bukan di kalangan orang tua, tapi bagaimana di saat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar supaya kamu kena taat, walaupun dia seorang yang namakan dengan budak muda, di saat mana dia muda kamu mesti taat pada dia. Terbaca lagi dalam sejarah-sejarah, ada peperangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak sertai. Apabila Rasulullah SAW tak sertai, tapi Rasulullah sebut, orang ni pemimpin, orang ni yang akan memimpin kami. Di antaranya dalam perang Mu'tah, misal contohnya, kita akan dapati bagaimana Rasulullah SAW sebut, pemimpin yang utama kata Rasulullah, yang akan bawa bendera ini, Abdullah bin Rawahah, kata Rasulullah. Kalau gugur Abdullah bin Rawahah, kata Rasulullah, Ja'far At-Tayyar, Rasulullah SAW sebut demikian, Ja'far bin Abi Talib. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW sebut Zaid. Dalam peperangan ini, bahkan Rasulullah kata, kalau sekiranya gugur di kalangan tiga-tiga orang, maka kamu kena lantik siapa yang layak untuk memimpin pada kamu. Artinya kepimpinan ini sudah wujud zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, macam mana kamu nak memilih pemimpin? Bagaimana kamu nak bentuk pemimpin? Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar bagaimana di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang yang alim. Misal contohnya, di waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk di antara mereka orang yang alim dan orang yang alim. Antaranya Abu Bakar, Rasulullah telah tunjukkan untuk menjadi imam dalam sembahyang. Naik dan Rasulullah tunjukkan Abu Bakar supaya menjadi pemimpin. Bahkan menjadi yang disebut dengan tempat rujukan. Sayyidina Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut babul ilm, pintu kepada ilmu. Ini di antara contoh-contoh orang yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan ummah. Ummah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk lagi bagaimana ummah yang baik. Ummah yang telah dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu mana sampai saja di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula buang tiga benda dalam di kalangan ummah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, apabila kita nak membina ummah, kata Rasulullah, maka kita kena buang daripada tiga perkara dalam kehidupan kita yang besar ini. Sebelum daripada ni manusia sering bangga dia namakan dengan harta benda. Harta benda menjadi pemujaan di kalangan mereka, di kalangan setengah-setengah, di kalangan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kesan, orang yang berharta, di waktu mana berharta, maka di waktu ini orang ini mempunyai kemuliaan dan ketinggian. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kita tidak dimuliakan dengan harta benda. Rasulullah didik sahabat-sahabat, hidup tidak mulia dengan harta benda. Kalaulah harta benda menjadi kemuliaan dalam hidup ini, mana lebih mulia kita dengan Qarun, misal contohnya. Kalaulah kemuliaan dengan harta benda, harta benda menjadi nilai ukur dalam hidup ummah, kamu jangan berkejar dalam hidup kamu dengan harta benda. Kalau harta benda ini menjadi ukuran dalam hidup kamu, maka mana lebih mulia dalam hidup kamu yang disebut dengan kekayaan kamu dengan kekayaan Qarun. Qarun kaya tak kaya Qarun ini, Rasulullah didik sahabat-sahabat, kaya tak kaya Qarun yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun lebih kurang 400 ekor kuda. Bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali terbit matahari ini sendiri. Setiap kali mana terbit matahari, kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta dan 70 hasta setiap hari ini sendiri. Datang orang Melayu kita buat program mencari harta Qarun, dipanggil. Dah elok dah tenggelam, dia cari pula, dipanggil macam. Kita tidak diajar lagi. Hidup ini, wahai ummah, hidup ini tidak lagi mulia dengan harta benda tak? Ataupun kamu rasa mulia hidup ni kerana apa dia? Hidup di atas dunia ni kamu rasa mulia kerana apa dia? Kerana pangkat. Pangkat memuliakan kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, kamu jangan berkejaran dengan pangkat. Pangkat tidak memuliakan dalam hidup. Kalau pangkat ini memuliakan dalam hidup, mana tinggi pangkat kamu dengan pangkat Fir'aun, misal contoh ini. Fir'aun, pangkat dia besar. Pangkat dia besar tak besar, sehinggakan Fir'aun ini sendirinya, tinggi tak tinggi, sampai dia boleh mengaku, Ana Rabbukumul A'la, aku Tuhan yang paling agung. Disebut, aku Tuhan yang paling agung, Fir'aun. Dalam hidup dia ni, tak ada, Allah panjangkan umur dia. Dalam kitab cerita umur Fir'aun ni panjang tak panjang, sepanjang lebih kurang 400 tahun. Allah panjangkan umur Fir'aun. Dalam keadaan dia hidup, tak pernah dalam hidup Fir'aun ni, tak pernah batuk, batuk tak pernah. Dalam hidup Fir'aun, bersin tak pernah. Menguap tak pernah. Menguap pun tak pernah dalam hidup Fir'aun. Kita ni kejap-kejap lagi menguap. Ha? Tunggu sikit lagi. Menguap terus kita. Nak sebut Fir'aun tak pernah menguap dalam hidup dia. Bersin tak pernah. Sesama tak pernah. Sesama babi lagi tak pernah. Senang hidup ini. Dalam keadaan tak pernah. Tak pernah, tak pernah ni. Lalu dia boleh mengaku terus. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling agung, katanya Fir'aun. Disebut lagi dalam satu kitab disebut. Waktu mana dia mengaku dia ni jadi Tuhan. Terkejut Iblis. Iblis pun terkejut. Ada juga orang mengaku jadi Tuhan, katanya Iblis. Nak sebut gambaran bagaimana bagaimana hebat dan besarnya Fir'aun ini sendiri. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Fir'aun? Allah tenggelamkan Fir'aun. Dan disimbolkan kezaliman. Sampai hari ini ditunjukkan kezaliman. Dia datang daripada Fir'aun ini sendiri. Habis itu kita mulia dengan apa dia? Ummah ini jadi mulia kerana apa dia? Jadi mulianya ummah ini kerana apa dia? Orang kata kerana bangsa. Bangsa menyebabkan kemuliaan. Rasulullah SAW buang nilai bangsa di kalangan sahabat-sahabat. Rasulullah SAW sebut tidak ada kelebihan di antara orang Arab dengan orang Ajam. Rasulullah SAW sebut demikian. Nilai bangsa ni tidak menjadikan kita ni jadi mulia. Kalaulah mulia kerana bangsa dalam hidup, bangsa memuliakan hidup, niscaya Rasulullah tak akan satukan di antara Aus dan juga Khazraj. Kalau bangsa ini menjadi kemuliaan dalam kehidupan, niscaya yang disebut dengan Bani Israel lebih jauh, lebih mulia daripada kita. Bani Israel, satu keturunan yang hebat di atas dunia ini. Sehinggakan Allah SWT sebut, wa anni faddaltukum alal alamin. Aku lebihkan kamu jauh daripada bangsa-bangsa yang lain di atas dunia ini. Nikmat yang banyak yang Allah bagi pada Bani Israel. Bani Israel ni satu puak dan satu kaum yang Allah lebihkan segala-gala dalam hidup mereka. Dan nabi-nabi kebanyakan di kalangan Bani Israel. Nabi Yaakob di kalangan Bani Israel. Nabi apa dia? Nabi Yusuf di kalangan Bani Israel. Nabi apa dia? Nabi Musa di kalangan Bani Israel. Sampai peringkat nabi-nabi kebanyakan di kalangan Bani Israel. Hampir 80% nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Bani Israel? Allah sebut, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Kemuncak Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah melaknat lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel. Orang-orang yang kafir di kalangan Bani Israel, di atas lidah siapa? Ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Di atas Nabi Daud, lidah Nabi Daud dan juga Nabi Isa ibn Maryam ini sendiri. Habis itu ummah yang baik ini ummah yang bagaimana? Ummah yang bagaimana dianggap ummah yang baik? Rasulullah datangkan satu benda untuk menaikkan darjah ummah. Rasulullah SAW sebut KPI yang disebut dengan tanda aras. Yang paling kamu kena kejar dalam hidup kamu apa dia? Taqwa, menjadi kemuliaan dalam hidup kamu. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu, siapa yang paling bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala? Warna kulit tidak memuliakan seseorang. Bangsa tidak memuliakan seseorang. Harta benda tidak memuliakan seseorang. Jawatan tidak memuliakan seseorang. Tetapi orang ini jadi mulia, ummah ini akan jadi mulia. Bila akan menjadi mulia? Apabila dia sudah mula bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa pada Allah ini menjadi tanda aras yang besar. Sehinggakan ayat Al-Quran Karim pun sebut, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah terus sebut tentang ayat Al-Quran Karim dimulakan dengan apa dia? Kitab ini, itulah kitab yang tidak ada keraguan. Orang yang tak boleh nak petikai pada Al-Quran Karim ni menjadi petunjuk pada siapa? Hudan lil muttaqin, bagi orang yang ada takwa je pada Allah. Kalau dia tidak ada takwa, dia tidak menjadi kemuliaan dalam hidup dia. Takwa ni menjadi besar. Kamu kena jadi takwa dalam hidup kamu. Lahir sahabat-sahabat yang hebat. Lahir sahabat yang dahulu hina satu ketika. Manusia yang hina satu ketika. Apabila mengenali Islam, menaikkan kedudukan dia. Yang disebut dengan Bilal bin Rabah. Misal contohnya. Bilal, manusia yang hina satu ketika. Kemudian tatkala mana dia mengenali Rasulullah SAW, kemuliaan yang tinggi pada Bilal. Bilal menjadi ummah yang baik. Ummah yang baik dalam hidup Bilal ini. Sampai satu peringkat di mana Rasulullah SAW tanya Bilal, Bilal, tatkala mana aku berjalan dalam syurga, aku kedengaran dalam peristiwa Isra' Mi'raj aku, aku kedengaran tapak kaki yang sentiasa berjalan di belakang aku. Aku tanya pada Malaikat Jibril, siapa yang kedengaran tapak kaki yang mengikut di belakang aku? Lalu malaikat Jibril jawab, itulah telapak kaki Bilal bin Rabah. Dan Rasulullah kata, amalan apa Bilal yang kamu buat sampai peringkat ini wahai Bilal? Singakan ke mana saja aku dalam syurga, masuk dalam syurga Firdaus kamu ada. Pergi ke mana saja, memang nanti telapak kaki kamu wahai Bilal. Amalan apa Bilal? Bilal seorang hamba dahulu menjadi mulia tatkala mana menjadi ummah yang baik dalam hidup ini sendiri. Bilal bin Rabah sebut, ya Rasulullah, tak ada amalan yang lebih hebat kecuali aku rasa ada dua je ya Rasulullah. Yang aku buat ini sendiri. Apa dia? Rasulullah SAW ditanya. Yang pertama, setiap kali mana lepas pada aku ambil wudu, aku akan solat sunat lepas pada wudu ya Rasulullah. Kemudian yang kedua, aku tidak akan hidup dalam keadaan tak ada wudu ya Rasulullah. Batal wudu, aku akan sambung wudu. Batal wudu dan aku akan sambung wudu. Rasulullah SAW diberitahu demikian. Lalu katanya Rasulullah SAW, hakadha ya Bilal, inilah yang menyebabkan kamu menjadi kemuliaan dalam hidup kami. Baca lagi dalam sejarah ummah yang baik yang tunjuk oleh Rasulullah SAW, seorang sahabat yang namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az, para hadirin sekalian tahu siapa Sa'ad bin Mu'az? Seorang yang kulit hitam. Sa'ad bin Mu'az, hitam kulit dia, hitam tak hitam dia, kalau dia duduk sebelah Bilal bin Rabah, putih Bilal bin Rabah. Putih Bilal. Maknanya hitam sungguh lah. Bukan hitam biasa. Hitam metalik. Hitam. Tapi di waktu mana Sa'ad bin Mu'az gugur syahid. Sa'ad bin Mu'az gugur syahid. Bergegar arasy Allah. Menangis para malaikat Allah SWT. Rasulullah SAW sebut, kalaulah ada orang yang boleh terlepas daripada himpitan kubur ini, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang boleh terlepas daripada himpitan kubur di kalangan umat aku. Tak ada orang yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ada orang yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah, kata Rasulullah. Himpitan kubur lain, azab kubur lain, dibincang panjang oleh para alim ulama dalam membincangkan perkara demikian. Nak sebut tentang bagaimana besarnya nilai sahabat-sahabat menjadi kemuliaan dan telah membentuk ummah yang baik. Ummah yang baik inilah yang Rasulullah SAW ajar berlumba dan berkejaran untuk menjadi manusia yang bertakwa pada Allah di kalangan kamu, agar kamu menjadi ummah yang baik yang kamu akan menjadikan nilai tanda ukur kamu semakin tinggi. Kemuncak tinggi kamu bila kemuncak kamu menjadi kemuncak kamu apa dia? Kamu dapat syurga. Dan syurga ini disediakan untuk siapa? Disediakan bagi mereka yang bertakwa pada Allah. U'iddat lil muttaqin, aku sediakan syurga ini bagi mereka yang bertakwa pada Allah SWT. Oleh kerana takwa ini menjadi besar, sahabat-sahabat berkejaran. Dan sahabat-sahabat telah membuang segala pemikiran sebelum daripada ini. Pemikiran jahiliah yang sebelum daripada ini, mereka pasakkan dalam pemikiran mereka, dibuang sedikit demi sedikit oleh Rasulullah SAW menjadi ummah yang baik. Dan Rasulullah SAW dalam masa yang sama, Rasulullah membentuk dua perkara ini untuk dibentuk di kalangan dua perkara lagi yang disebut dengan ulama dan juga umara. Dan anda rasa ulama dan umara ni anda rasa yang terbaik untuk ulahnya ya kekandangan Ustaz Nik Muhammad Abduh yang akan ulaskan perkara demikian. Anda sekadar menyebut tentang bagaimana besarnya nilai ummah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani, selebriti TV 9 yang telah menjelaskan, berkongsi pencerahan dengan kita tentang bagaimanakah definisi kepada ummah, ulama dan juga umara, mereka saling berkaitan tuan-tuan sekalian. Sebab itu antara faktor mengapa umat Islam memisahkan antara imamah, antara ulama'nya, antara agamanya, antara dinnya dengan daulah tuan-tuan, kerana fahaman ilmaniah ataupun sekularisme tuan-tuan sekalian yang disebut oleh mufti terakhir kerajaan Utsmaniyah yang tumbang pada 3 Mac tahun 1924. Satu ingatan yang cukup baik daripada mufti yang pertama melihat kebejatan faham ilmaniah ataupun sekularisme tuan-tuan sekalian. Kata Syekh Mustafa Sabri, ilmaniah ataupun sekularisme ni tuan-tuan merupakan jalan pintas menuju ke arah murtad. Apabila agama tuan-tuan dipisahkan antara pemimpin, pemerintah, kerajaan dengan Al-Quran, dengan agama, maka sistemnya akan pincang tuan-tuan sekalian. Apatah lagi kata, kalau kita lihat negara-negara umat Islam hari ini yang memimpin mereka dengan pelbagai ideologi manusia, kalau di syria yang berkubang dengan darah bashar yang menumpahkan darah umat Islam dengan faham ba'ath, sosialis, arabism, Sama Hosni Mubarak sebelum daripada ini, Jamaah Munasir di Mesir, tuan Islam. Gerakan PLO di Palestin juga Ba'ath Socialist Arabism, sama Saddam di Iraq, tuan sekalian. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, negara kita pun sama. Apabila ummah tuan-tuan, mereka tak boleh tentang soal imamah, soal khilafah, soal pemerintahan, soal kedaulatan. Islam tuan-tuan lihat, orang-orang jahil diangkat sebagai pemimpin. Ada boleh pemimpin menyebut bahawa undang-undang Islam ini hudud tidak ada dalam Al-Quran. Hukum hudud dicipta oleh ahli fiqah. Kalau pemimpin atau kerajaan tuan-tuan, dia akan membentuk jalur berfikir rakyat. An-nas ala dini mulukihim. Rakyat akan mengikuti agama pemimpin mereka. Betul tuan-tuan sekalian. Di bawah macam mana tuan-tuan sekalian? Teruk lagi. Saya bulan lepas musim maulid ni tuan-tuan, musim Malaysia ceramah. Saya ingat saya ceramah di IKM, Berseri Perlis. Dekat Pada Besar tuan-tuan sekalian. Kawan saya beritahu intik Jun 2011. Pengambilan Jun 2011 tuan-tuan, 225 orang pelajar lepas SPM. Kata kawan saya, 100 orang tuan-tuan sekalian, buta kayu tak reti langsung baca Al-Quran. 100 orang daripada 225 orang, mana hampir separuh tak reti baca Quran. Ini anak-anak muda kita. Itu yang tak reti langsung baca Quran, yang baca gagal. Atau baca tak betul, dia baca alif, lam, mim, ra. Dia baca al-mari. Tuan-tuan sekalian, Nabi tak kenal, fardhu'ain tak kenal, anak-anak kita di bangku sekolah ini. Saya ingatlah bulan lepas saya ceramah di MRSM-nya, sekolah teknik cerahnya, konvo mungkin musilah tuan-tuan sekalian. Anak-anak kita tak kenal dah Nabi, tak lepas fardhu'ain lah tuan-tuan sekalian. Dah, sambil-sambil ceramah tuan-tuan, kita tanya soalan. Tanya duduk depan, muka baik-baik tuan-tuan. Muka kanak-kanak Rabina tuan-tuan sekalian. Tanya adik, bilakah Nabi Muhammad diputerakan, dilahirkan? Nah, kamu jawab. Jawab selalu dia tuan-tuan, tahun 1511 ustaz. Itu Portugis masuk Melaka bang. Dia main belasah dia tak, tak tahu itu kata 5 tu. Dah, KBSM dah. Cikgu kata kerja berat sampai mati tuan-tuan. Tak reti apa bab fardhu ain tuan-tuan. Tak reti apa tentang rasul tuan-tuan. Bersalut dengan budaya hiburan melampau pada hari ini. Waktu tua-tua pun sama tuan-tuan, tak mengaji. Kita duduk Lembah Kelan, duduk di Gombok ni seronoknya tuan-tuan sekalian. Di mana-mana ada kuliah ilmu. Daripada subuh tadi kuliah, kuliah duhanya, kuliah muslimatnya, forumnya, usrah tuan-tuan di kampung tak hidup. Dua minggu lepas saya ceramah di Segamat Johor. Saya keluar daripada tu tangkap, singgah semayang maghrib di Tanjung Mas, Masjid Tanjung Mas. Lepas semayang buat saya sedar, rupanya 12 orang, 11 orang ni, semua orang tua-tua tuan-tuan. Tua-tua dah ubah dah. Geruk otai ni, apa geruk RTM, rehat tunggu mati tuan-tuan. Tak ada anak muda. Saya pun nak keluar tu. Ustaz Ridwan, Ustaz Ridwan. Ada kenal saya kata ustaz. Dulu saya duduk Kuala Lumpur, kerja Kuala Lumpur. Seronok ustaz, masa kerja Kuala Lumpur. Banyak tempat mengaji dia kata. Sekarang pencin duduk kat Johor, tak ada kuliah kuliah maghrib, tak ada kuliah mengajian dia kata. Betul lah. Yang kata Johor, Melaka lagi berat. Negeri Sembilan, berat nanang. Faham balik awal terus tuan-tuan sekalian. Saya duduk kata negeri tuan-tuan lah. Tempat asal tuan-tuan kampung, tuan-tuan kampung saya pun sama. Saya duduk Kuala Lumpur dah 21 tahun. Tapi asal daripada Besut Terengganu. Besutlah yang terkenal dengan perkampungan Kerajaan Langit Ayah Peng. Buat mana kampung aku je tuan-tuan. Tak mengaji tuan-tuan. Tak mengaji, tak menuntut ilmu tuan sekalian. Tak hidup ilmu. Mula budak-budak keluar universiti pun kadang-kadang fardhu ain tak lepas. Tak tahu mas buat apa. Maaf, tak tahu tuan-tuan sekalian. Cerita ustaz kau negeri tuan sekalian. Anak buah dia mengaji sekarang dahulu. Dah masuk universiti dah kahwin. Mari jauh tuan-tuan. Singgah rumah dia. Masuk-masuk lepas wisalam cakap mentari, lorak-lorak nampak Datuk Ustaz. Apa dia? Saya tak jimuk lagi Ustaz. Sudah. Tak jimuk lagi? Tak apa, tak apa. Bilik belakang dia. Bilik belakang kosong dia kata. Ustaz tuan sekalian, bilik belakang. Ustaz tandas kat mana Ustaz? Dia kata tandas sebelah bilik tu. Hamba Allah tu, baru keluar lesi tu masuk tandas, rupa ambil wuduk. Ambil semayang. Datang balik kat ruang tamu, dia kata Ustaz kiblat sebelah mana? Kat mana sejadah? Kiblat sebelah sana ni sejadah dalam bilik dia kata. Oh gitu. Oh ya ustaz, saya sempat tak sempat lagi. Semayang jimuk dia kata. Tak sekalian. Ustaz dia ingat jimuk tak sekalian semayang. Semayang jamuk rupa jamuk dengan jimuk pun tukar tak sekalian. Tapi sporting ustaz siap tunjuk bilik kosong lagi tak sekalian. Allahu akbar tuan-tuan sekalian dah. Ini generasi yang ada di negara kita, bahkan negara umat Islam pun rata-rata macam inilah. Sebab apa tuan-tuan ni? Fahaman ilmaniah sekular yang ditanam dalam benak masyarakat kesan daripada runtuhnya khilafah Utsmaniyah, runtuhnya khilafah terakhir umat Islam. Jadi tuan-tuan, kita pergi kepada ahli panel kita yang kedua. Beliau mendapat pendidikan tinggi di utara India. Dalam masa tempoh 9 bulan menghafal 30 juzuk Al-Quran, melanjutkan pendidikan di Al-Azhar di Mesir dan juga kembali ke tanah air sepenuh masa di medan amal Islami, sepenuh masa di medan dakwah. Ha, saya perkenalkan tuan sekalian, Fahil Ustaz ni Muhammad Abdul, tuan-tuan kenalah biasa kadang-kadang sok khabar muka depan tuan sekalian. Ha, sok khabar muka depan tuan sekalian, tak main muka-muka kat nombor toto, tak main tuan-tuan. Ha, jadi kita nak dengar kupasan Ustaz ni berkaitan tema kita ulama, ha, umara dan juga ummah. Dipersilakan Fahil Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يعني همتي بمسي مجلس الفادي أستاذ رضوان ممهنو أريندا سايا الفادي أستاذ Ahmad Dusuki yang berani, yang berbahagia Tuan Nazir, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, seterusnya hadirin hadirat Tuan Puan sidang Salat Maghrib yang dikasihi semua. Tajuk kita pada malam ni pasal tiga golongan manusia, dan dia pun huruf tiga, huruf U, tiga U, ulama, umara dan juga ummah. Ini adalah manusia. Maknanya tajuk yang kita nak cakap hari ini ialah tajuk forum pasal manusia. Sebab tak ada dah sepah tiga ni. Sama ada kita ni rakyat, ummah, ataupun kita ni pemerintah, ataupun kita ni satu lagi iaitu kita panggil ulama. Dan berlaku tiga ni kerana sistem, ya, sistem kehidupan yang Allah Ta'ala buat untuk makhluk dia nama manusia. Dan sistem ni tak ada pada binatang dan tak ada makhluk lain. Maknanya binatang kambing yang kita nak makan lepas Isya ni, ini tak ada kerajaan, dia tak ada pemimpin yang dipilih secara khusus. Dia mari dengan gagah, hak mana gagah jadilah pemimpin kambing, gitulah. Hak mana tanduk besar, tubuh besar, dia jadi raja kambing. Hak baki tu. Dan dia tak ada nabi, nabi kambing tak ada, tak ada ulama kambing. Maknanya ini sistem Allah Ta'ala wujudkan untuk makhluk dia nama manusia. Baik, kita nak belajar, kita masuk sikit mengaji falsafah, falsafah pemerintahan, falsafah sistem. Apa beza ulama dengan pemerintah? Ulama ni cerita langit. Ulama ni dilantik oleh Allah. Asal dia nabi. Kena faham ya? Ulama ni daripada Allah, daripada langit. Asal dia adalah nabi. Nabi dilantik dengan wahyu. Ulama tuan-tuan semua, kalau kita nak lantik Ustaz Ridwan ke, saya nak lantik Ustaz Ridwan sebagai ulama, dia tak boleh. Panggillah nak panggil Ustaz, nak panggil Tok Guru Ustaz Ridwan pun dia tak jadi. Tuan nampak tu? Siapa-siapa pun, Tok Guru ni Aziz pun, kalau ada parlimen nak lantik dia sebagai Tok Guru, boleh nak lantik. Tapi dia tak akan jadi Tok Guru kerana lantikkan oleh manusia. Allah Ta'ala yang campakkan dalam hati manusia untuk mengenali siapa ulama, siapa bukan ulama. Itu dia. Sebab tu dia sebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah waris nabi kerana dia adalah cerita langit. Anugerah Allah Ta'ala kepada manusia untuk menjadi orang itu alim dalam ilmu agama. Itu ulama. Beza dia dengan umara. Umara ini tidak dilantik oleh Allah. Pemimpin ini tidak dilantik oleh Allah. Tapi Allah Ta'ala biarkan manusia memilih, melantik sesama mereka. Itu nama dia pemimpin. Tuan-tuan ada wakil ayat di kawasan ini. Allah Ta'ala tak lantik itu. Allah Ta'ala isytihar hantar malaikat Jibril, ha ni kena YB ni jadi wakil rakyat kamu. Tak, dia tak hantar malaikat dan dia tak suruh pun nabi. Tapi pemimpin ini dipilih oleh ummah. Ini beza dia. Adapun ummah itu manusialah, manusia ramai. Cerita dia tuan-tuan semua, kalau kita baca sejarah Mak Saleh, dia cerita lain lah. Kita ambil sejarah kita, sejarah yang diajar oleh agama. Bagaimana manusia hidup? Manusia hidup bermula dengan pemimpin mereka adalah para nabi. Itu. Kerana Allah Ta'ala tahu manusia ini tanpa nabi mereka akan sesat. Mereka tidak akan nampak jalan hidup ini. Maka dengan rahmat Allah, manusia pertama Nabi Adam, anak cucu dia dipimpin oleh para Nabi. Mengenali Allah dan mengenali kehidupan. Dan itulah yang disebut sepanjang masa dalam hadis Nabi sebut, ummah yang paling besar. Ummah ni banyaklah selepas Nabi Adam ni. Nabi Nuh ada ummah. Ya. Tapi ummah yang terpilih ialah seperti yang disebut oleh Ustaz Ahmad Rizki tadi, Bani Israel. Ini Allah Ta'ala sebut panjang dalam Quran. Sebelum datangnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala bercerita panjang tentang satu ummah yang besar yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi ummah paling baik, iaitu Bani Israel. Nabi kita sebut, Nabi bawa sejarah pemerintahan ni, inna Bani Israel kanat tasusuhumul anbiya. Sesungguhnya Bani Israel ini, hidup mereka ini, mereka sentiasa terpimpin, dipimpin oleh para Nabi. Dipimpin oleh para Nabi. Kullama halaka nabiyun, khalafahu nabiyun. Setiap kali Nabi mati, Allah Ta'ala tidak akan tinggalkan Bani Israel seorang diri, kecuali mesti ada Nabi baru yang Allah Ta'ala hantar untuk ganti memimpin Bani Israel. Kita itu berlaku. Begitulah berlaku sampailah bila? Sampailah Nabi Isa alaihi salam. Nabi yang ke-24. Kalau ikut bilangan 25 orang Nabi, maknanya Nabi yang terakhir. Seperti Ustaz sebut tadi, Bani Israel ni menguasai para Nabi. Allah Ta'ala bagi pada mereka. Kebanyakan Nabi adalah daripada Bani Israel, termasuklah Nabi terakhir, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Ye, sistem dia tu. Dipimpin oleh para Nabi. Wa innahu la nabiyya ba'di. Akhir sekali datang Nabi Muhammad daripada keturunan Ibrahim. Dan bila Nabi jadi Nabi, Nabi memimpin ummah pada masa itu, umat Islam. Tapi Nabi kata, sesungguhnya tidak ada lagi Nabi selepas aku. Tak ada lagi Nabi. Maknanya kalau aku mati, kalau dulu diganti oleh Nabi lain, tapi bila aku mati, Nabi kata tak ada lagi Nabi. Yang ganti siapa dia? Wa innahu sayakunu khulafa. Tetapi yang berlaku selepas aku ialah pemimpin-pemimpin yang dipanggil khalifah. Siapa khalifah ini? Ini kita nak sebut. Sebelum saya balik, pulang balik, saya nak sebut pemimpin yang datang selepas Nabi, yang masuk tajuk kita ialah, dia adalah pengganti Nabi dan dia juga dilantik oleh rakyat. Ini khalifah. Maknanya dia ganti Nabi. Abu Bakar itu diganti oleh, dia ni mengganti Nabi sebab dia ulama, tetapi dalam masa yang sama dia dilantik sebagai pemimpin. Tetapi pemimpin ini bukan Nabi yang lantik dia. Nabi mati dalam keadaan dia tak lantik Abu Bakar, tetapi yang melantik Abu Bakar ialah rakyat, ummah. Ummah bermesyuarat, dia balah di Saqifah Bani Sa'idah. Akhir sekali mereka bersetuju untuk melantik seorang pemimpin yang telah mengambil tugas Nabi untuk menjadi pemimpin. Maka di situ untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersatulah di antara dua yang besar, iaitu langit dan bumi bersatu. Lantikan langit dengan lantikan rakyat bersatu pada tubuh yang dipanggil khalifah, yang menggantikan para nabi yang tidak berlaku lagi selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita balik asal. Cerita manusia. Bila Nabi memimpin manusia, mula-mula dia pimpin. Tapi tuan-tuan semua kena ingat cerita tadi, iaitu akan lahir daripada kalangan manusia orang yang gagah. Orang yang gagah yang dia rasa dia layak jadi pemimpin. Macam cerita binatang tadi lah. Banyak-banyak binatang, kambing, harimau apa, yang paling gagah tu lah yang layak jadi pemimpin. Oleh kerana manusia ni ada sifat binatang, sifat bumi, tanah, nafsu itu, maka kaedah yang sama diguna pakai dalam kehidupan manusia. Kaedah memimpin style binatang, iaitu siapa gagah, dia jadi pemimpin. Maka berlakulah pertembungan di antara Nabi dengan manusia. Berlakulah pertembungan di antara Nabi dengan manusia. Maka begitulah cerita Quran. Tidak ada seorang Nabi diutuskan kecuali Nabi ini akan bertembung dengan pemimpin-pemimpin daripada kalangan manusia, yang diangkat dengan cara yang zalim, dengan cara tak betul. Contoh dia ialah Fir'aun. Fir'aun ini dia naik Dia dipilih oleh rakyat dengan cara paksa kerana kekuasaan dia. Sekarang dia hantar orang yang gagah daripada langit. Nama dia Musa alaihi salam. Maka berlakulah pertembungan. Oleh kerana Fir'aun ini mendakwa bahawa dia ni gagah, dia layak jadi pemimpin. Dan dia tahu manusia ni tak boleh lari daripada agama. Kerana itulah ajaran asal. Maka untuk menarik rakyat kepada dia, maka dia mesti mendakwa dia juga memperolehi ketuanan dalam bab agama. Tuan-tuan nampak? Fir'aun ini manusia. Dia tak ada kaitan dengan langit. Tapi oleh kerana manusia tak boleh lari daripada langit, kerana terikat dengan Nabi-Nabi yang dihantar, dihantar dengan rahmat Allah Ta'ala, maka Fir'aun melihat dia tak mampu menguasai manusia kecuali dia mesti merampas jawatan kenabian itu daripada Musa alaihissalam. Lalu dia mendakwa, akulah Tuhan. Ini kemuncak dia lah. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tak nampak, aku tak kenal Tuhan kecuali aku. Ma urikum illa ma ara. Aku tak tunjuk pada kamu kecuali apa yang aku nak tunjuk. Kerana akulah Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Ini kata-kata Fir'aun yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Akhir sekali berlakulah balah. Ketika mana manusia mula merampas hak langit untuk melantik Nabi ataupun ulama. Pada masa berlaku, biasanya oleh kerana Nabi ini, Allah Ta'ala buat. Kadang-kadang Nabi menang, kadang-kadang manusia yang jahat menang. Maka lahirlah dua keadaan. Ini sistem lama. Iaitu lahirlah pemimpin-pemimpin yang mendakwa mereka ini Tuhan. Ataupun paling tidak mereka kata, mereka ini wakil Tuhan. Dan mereka menguasai keadaan. Lama ni pemerintahan ini berlaku. Sehinggalah zaman Nabi Isa alaihi salam. Ulama-ulama yang lahir daripada kitab Injil. Selepas Nabi Musa ataupun selepas Nabi Musa meninggal dunia wafat, maka lahirlah anak-anak murid. Anak-anak murid yang menguasai rakyat, yang kita panggil padri dalam bahasa kita. Padri yang menguasai rakyat dengan agama. Raja terpaksa berhadapan dengan padri. Tapi yang berlaku di hujung ialah raja menguasai padri. Padri tidak selamat. Kenapa? Kerana mereka tidak ada sifat ketuhanan daripada langit, iaitu sifat takwa. Padri akhir sekali kalah pada raja. Akhir sekali kompromi. Ini sejarah Eropah. Kompromi di antara padri, gereja dengan raja. Akhir sekali, raja minta kuasa dia jangan dirampas oleh padri. Padri setuju, tapi hak padri ialah melantik raja. Dia tatwij. Dia panggil apa? Surah watikah. Perisiharan. Padri bagi watikah pada raja. Tak mahkota atas kepala raja. Sekarang kamu adalah wakil Tuhan. Tuan-tuan nampak tu? Cerita ni kena langit lantik. Tapi berlaku di dalam dunia sesat. Manusia melantik. Manusia melantik orang ni sebagai ulama. Maka berlakulah kerosakan dalam sistem pemerintahan. Dan kerosakan ialah berlakulah kezaliman. Berlakulah kezaliman yang dahsyat. Bermula zaman Fir'aun, Namrud. Sampailah sistem ini berlaku. Itu di zaman dulu. Dalam zaman gelap Eropah. Dalam zaman gelap Eropah. Itu cerita dulu. Sekarang kita masuk hari ini. Manusia akhir sekali berilmu. Semakin hari mereka belajar, mereka belajar. Mereka melihat bahawa ini sistem yang karut. Mana boleh padri mengampunkan dosa? Mana boleh raja mendakwa dia Tuhan, dia wakil Tuhan? Akhir sekali, pemberontakan manusia berlaku. Dengan akal, berlakulah revolusi menjatuhkan gereja dan padri. Dan berlakulah pada masa itu budaya, satu keadaan fenomena menolak agama. Agama kita hembak masuk dalam gereja. Padri kita ikat dia dalam gereja, jangan bawa keluar dalam pemerintahan. Yang Ustaz Ridwan sebut saat ini, sekularisme berlaku dalam dunia moden. Penyakit menolak agama. Tidak ada lagi hubungan di antara bumi dengan langit. Jadi sekarang ni, wakil bumi ada dalam gereja. Wakil langit ada dalam gereja. Nak merentah muka bumi ni, serah kepada pemerintah yang dipilih oleh rakyat tanpa perlu ulama ataupun padri yang melantik mereka. Bermulalah sistem baru, iaitu manusia hari ini menolak agama. Dan sistem ini kita namakan secara mudahnya sekularisme. Tapi dia berlaku dalam dua keadaan. Sekuler Syiah ni berkembang dengan ilmu, tuan-tuan kena ingat. Sebab tu nama dia panggil Almaniyah. Ada cerita pasal ilmu. Kerana dia bermula dengan otak. Dia bermula pertama sekali dia tolak agama. Kemudian dia hidup dengan kekuasaan kecerdikan mereka. Yang kita panggil sistem otokratik. Sistem kuku besi. Akulah raja. Hiraukan langit. Tak payah hiraukan langit. Aku guna otak aku. Dan inilah berlaku pada sistem dulu. Lebih kurang 50-100 tahun lampau. Lahirnya Hitler. Lahirnya Nazi. Komunis. Yang memerintah dengan sistem yang... sistem akal yang buruk. Tapi manusia belajar. Belajar bahawa sistem komunis, Nazi apa ni, karut-karut. Akhir sekali setiap negara hampir meninggalkan. Dan hari ini tuan-puan semua, raja baru ataupun Tuhan baru pada manusia ialah kita panggil suara rakyat, suara ummah. Pemerintah kita ialah pemerintah yang dipilih secara demokrasi, yang diamalkan di Malaysia, yang diamalkan di seluruh dunia, kecuali negara-negara yang masih lagi berpegang dengan sistem komunis dan sebagainya. Ini keadaan berlaku. Baik, saya nak sebutnya, ini sistem dulu dan sistem sekarang. Di manakah Islam? Islam tuan-puan semua berlaku di tengah-tengah. Sebelum manusia menolak agama dan selepas manusia menggunakan agama, lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana ajaran Nabi Isa sudah menjadi sepi dengan ulama-ulama yang benar, agama ini telah menjadi rosak dengan sebab paderi-paderi, ulama-ulama yang mula tunduk pada raja, maka Allah Taala utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi memulakan dua sistem. Nabi membawa dua sistem yang Nabi ajar. Pertama, kerajaan Nabawiyah dia panggil. Kerajaan Nabi. Sebagaimana asal hadis yang saya baca tadi, bahawa manusia dipimpin awalnya oleh Nabi, maka sepanjang 23 tahun Nabi membawa sistem asal, iaitu ketua ialah aku, kata Nabi. Maka dialah pemerintah, dialah Nabi. Dialah menunjukkan, mengajar dunia, dialah mengajar akhirat. Lama mana? 23 tahun. Ini kerajaan yang paling sempurna apabila kehendak Allah Ta'ala ditaati oleh manusia. Tapi Nabi berpesan. Ini sebenarnya. Nabi berpesan bahawa cita aku ni hanya 23 tahun. Aku akan mati. Sistem baru akan mengambil alih. Tidak ada lagi sistem Nabi. Nabi sebut, wa innahu sayakunu khulafa. Nabi kata yang akan berlaku dalam umat aku sampai kiamat ialah sistem yang diajar oleh Allah. Sistem seorang pemimpin yang berilmu, dengan ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala, ilmu agama. Tetapi mereka hendaklah dipilih oleh rakyat. Maknanya, langit dengan bumi tidak dipisahkan. Agama dan kehidupan tidak dipisahkan. Allah Ta'ala melantik Abu Bakar, menanam dalam kalangan hati para sahabat untuk memilih yang terbaik daripada kalangan mereka, agama dan dunia. Maka mereka memilih yang terbaik daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian selepas Abu Bakar berlakulah pemilihan. Ulama-ulama yang paling agung dipilih oleh rakyat, bukan dilantik oleh Allah. Kuas suara rakyat berlaku di zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali sistem ini diguna pakai sehinggalah empat orang khalifah. Masuk khalifah yang kelima, maka berlaku kerosakan. Tak, berlaku kerosakan. Kenapa? Kerana walaupun Muawiyah itu manusia terpilih, orang yang layak untuk jadi pemimpin, dia adalah sahabat yang agung, tetapi pemilihan terhadap beliau berlaku dengan cara yang cacat. Berlaku paksaan ke atas pelantikan beliau. Berlaku peperangan, tuan-tuan tahu. Maka daripada kerosakan pertama itu, berlakulah kerosakan seterusnya dalam sejarah umat Islam, di mana raja-raja tidak dipilih. Anak dia Yazid. Kemudian berlaku Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, macam-macam. 1300 tahun sejarah umat Islam ada dua sistem selepas Nabi, iaitu sistem khalifah dan sistem bukan khalifah, sistem raja. Yang walaupun dia masih lagi dianggap sistem khalifah Islamiah, tetapi berlaku cacat. Kerana ketua mereka mula berpisah dengan ilmu agama, dan ketua mereka mula tidak dipilih dengan cara yang adil oleh rakyat, tetapi dipaksa ke atas rakyat. Sistem ini berjalan, walaupun raja ini masih lagi berpegang dengan agama, dengan Quran hadis, dan sistem ini berjalan maju, dan tak ada sejarah dalam umat manusia sehebat sejarah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 1300 tahun. Sehingga akhir sekali, seperti yang Ustaz Ridwan sebut tadi, akhir sekali selepas 1300 sistem ini jatuh. Dengan sebab tadi, sistem yang ketiga yang saya sebut, sistem terakhir sampai hari ini, sistem yang ketiga ini telah berjaya menguasai manusia, akhir sekali mengalahkan sistem Islam, sistem sekular yang buruk tadi, yang menolak agama langsung. Dia talak, akhir sekali dia menghapuskan sistem khalifah yang terakhir, Uthmaniyah. Dan sekarang ni inilah sistem yang menjadi raja, yang memerintah. Dan kita orang Islam hari ini, oleh kerana sistem kehidupan umat Nabi Muhammad akhir zaman ni bukan ini yang Allah Ta'ala minta, dan berlakulah kerosakan merampau seperti yang kita tengok hari ini. Apabila manusia memerintah dengan akal, tidak menumpang ilmu wahyu, tuan-tuan boleh tengok betapa banyak kerosakan yang tak boleh dibaiki. Manusia menjadi binatang. Kita ambil contoh mudah. Zina. Zina tu apa semua? Akal nak kata apa? Baik ke buruk? Ni akal manusia yang paling cerdik. Tanya doktor-doktor di seluruh dunia ni, profesor-profesor. Zina ni baik ke buruk? Dia akan balas. Kenapa? Nak kata buruk? Nak kata buruk, letih manusia. Zina ni nak kata baik, buruk. Jadi manusia keliru untuk menentukan zina ni baik ataupun buruk. Maka berlakulah kerosakan yang tak boleh dibaiki. Di barat ke apa semua, kamu nak kahwin ke? Kamu nak kahwin ke? Tak nak kahwin ke? Nak hidup sekali? Tak ada siapa nak larang. Kenapa? Kerana masing-masing berhujah. Bahawa aku suka, aku tak nak ambil tanggungjawab, aku tak nak beristeri, tak nak bersuami, aku nak hidup berteman. Bila aku puas dengan teman aku ni, aku keluar. Dia tak ambil tanggungjawab. Dia kata bagi dia baiklah. Daripada aku ambil tanggungjawab, baik. Aku tak yakin aku bertanggungjawab nak jadi suami, baiklah aku hidup tanpa akad nikah kahwin. Dan sekarang ni dah menular, penyakit tu dah menular, dah jadi rosak. Dia kembali kepada penyakit yang telah dikambus oleh Allah Ta'ala di muka bumi. Allah Ta'ala pernah berlaku di zaman Nabi Lut, penyakit yang tak berlaku sebelum Nabi Lut. Berlaku zaman Nabi Lut, bila penyakit, apa ni kita panggil, homestead ni timbul, Allah Ta'ala terus memadamkan penyakit ini daripada muka bumi. Kerana teruknya penyakit, lelaki nak pada lelaki, perempuan pada perempuan. Allah Ta'ala tak izinkan. Dia hanya berlaku di zaman Nabi Lut. Bila Nabi Lut mari, Umar tolak Nabi Lut, Allah Ta'ala terus lingkupkan muka bumi ini, menanam penyakit itu daripada muka bumi. Tapi oleh kerana manusia meninggalkan perintah langit, maka hari ini bukan setakat perempuan tak nak kahwin dengan lelaki-lelaki, tak nak kahwin dengan perempuan boleh hidup, lelaki dengan lelaki pun boleh hidup. Dan mereka boleh kahwin sama sendiri. Ini cerita yang tak boleh selesai. Kenapa? Kerana langit ditinggalkan. Arak, tuan-puan semua. Contoh kedua. Arak ni baik atau buruk? Yang pada dia, profesor-profesor di universiti sampai hari ni pun tak selesai lagi nak putuskan. Arak ni baik buruk. Nak kata buruk, aku minum sedap. Dan setiap kali aku minum, macam-macam idea mari. Kata profesor. Dah, nak kata buruk. Nak kata baik, buruk. Dah, terpaksa buat undang-undang. Takut-takut ramai mana mati. Aku pun mati, dilanggar oleh orang minum arak. Akhir sekali, mereka biarkan arak berluasa. Tak ada undang-undang. Kecuali undang-undang yang bohong. Yang bohong. Judi, sama. Buruk, tapi tak boleh disekat. Kenapa? Kerana dalam judi itu ada baik. Ini sistem hari ini. Yang manusia tak boleh nak selesaikan, hasil tak boleh selesaikan penyakit inilah, berlaku masalah-masalah yang tak boleh diselesaikan. Marilah apa-apa. Negara kita, tuan-tuan semua, isu dadah, isu arak, isu zina. Mengapa dalam masyarakat Islam, Melayu, Jati, macam-macam nama ni nak sebut ni, tuan-tuan semua. Mengapa tak boleh selesai? Jawapan dia, penyelesaian yang tak sudah. Sistem sekular. Anak zina, mengapa tak boleh? Setiap hari ada yang kena bakar, ada yang dibuang. Jawapan dia kerana sistem kita buat penyelesaian yang bukan daripada Quran. Kita negara yang tolak agama. Arak. Tak sesat orang Melayu. Orang bukan Melayu tak apalah dia nak minum arak. Orang Melayu Islam minum arak. Tak sesat. Datuk Dr. Hassan Ali nak cegah arak di Selangor. Bukan main lagi orang bukan Islam lawan. Satu hal juga. Ini tuan-tuan duduk Selangor lah. Di Kelantan selesai lah. Kerana cerita langit di Kelantan ni. Bukan cerita sekular. Rakyat Kelantan pilih cerita langit. Ini. Jadi tuan-puan semua. Kita nak sebutnya. Sistem yang rosak ini. Dalam umat manusia mesti ditukar. Mesti ditukar kembali kepada sistem asal. Yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pertemuan di antara langit, manusia yang dilantik oleh langit, manusia itulah yang dipilih oleh rakyat. Ini sistem terbaik. Iaitu pilihlah ulama sebagai pemimpin. Ini diajar. Siapa ulama dilantik oleh Allah? Allah Ta'ala campakkan dalam tubuh, dalam hati nurani umat Islam untuk memilih siapakah orang paling berilmu dan bertakwa daripada kalangan mereka. Kita akan jumpa ustaz, tok guru, ni tokoh agama yang ada sifat takwa. Maka inilah sebaik-baik orang yang tuan-tuan ummah perlu pilih untuk menjadi pemimpin dia. Barulah selamat. Barulah selamat. Ini sistem yang paling, kalau kita sebut paling ideal, paling misali. Kalau tak boleh, ha, maka jangan lari daripada menuruti sistem itu. Pilihlah pemimpin walaupun dia tak belajar agama, tak, kita panggil tak ta'alim Quran, tetapi ada sifat yang paling core, yang paling utama daripada langit, iaitu pemimpin yang bertakwa. Ha, nak cari pemimpin, takkanlah ustaz nak menteri besar, Perdana Menteri ni kena faham bahasa Arab. Ada, kena faham Quran. Letihlah orang Melayu, ustaz. Orang Melayu bukan macam orang Mesir. Ha, macam orang Mesir hari ni selesa. Ada, pilih ahli parlimen tu 150 orang hafiz Quran. Oh, Melayu, Malaysia nak cari 10 orang hafiz ahli parlimen pun payah. Ha, jadi takkanlah kita nak lantik ulama. Tetap. Ahli yang paling kuat iaitu pemimpin yang ada sifat takwa dalam tubuh mereka. Maknanya takwa itu campakkan daripada langit. Dan orang yang ada takwa itulah dipilih oleh ummah untuk menjadi pemimpin mereka. Dan kalau ini berlaku tuan-tuan semua, insya-Allah segala masalah dalam negara kita akan selesai. Kenapa? Karena pada masa itu akal dikawal, dibantu oleh wahyu daripada Allah, oleh Al-Quran. Hari ini Al-Quran ditolak, rosaklah kehidupan ummah. Kita nak pergi kepada satu sistem di mana Al-Quran membantu akal manusia, menunjukkan manusia. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ini jawapan Allah dan isu tadi. Mereka bertanya engkau wahai Muhammad mengenai arak dan judi. Apa cerita arak dan judi ni? Nak baik ke buruk? Manusia tak boleh jawab seperti yang saya sebut tadi. Hari ini, dulu, hari ini tak boleh jawab. Allah Taala menjawab. Hari ini. Ini saya nak sebutnya, Al-Quran membantu akal manusia. Allah Ta'ala kata apa? Qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Wahai Muhammad, beritahu manusia bahawa pada arak dan judi ada dua-dua. Baik pun ada, buruk pun ada. Bermanfaat pun ada, mudarat pun ada. Allah Ta'ala tak kata arak tu buruk 100%. Allah Ta'ala tak kata judi tu buruk 100%. Kerana dalam judi ada manfaat pada manusia, kehidupan dunia mereka. Tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi dosa keburukan yang ada pada arak dan judi lebih besar daripada kebaikan manfaat yang ada padanya. Apatah lagi ia berkait dengan cerita akhirat. Maka oleh kerana yang buruk lebih besar, maka Allah Ta'ala akhir sekali dalam Quran, Allah Ta'ala mengharamkan judi dan arak. Dan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan judi dan arak di kota Madinah, maka berlakulah kehidupan yang paling hebat, paling misali, paling ideal dalam kehidupan manusia. Manusia mengenali diri mereka dan mereka berjalan mengikut rentak yang Allah Taala mahu, iaitu bergerak daripada dunia menuju Allah Taala dengan redha Allah Subhanahu wa Taala. Inilah sistem tuan-tuan semua yang kita nak sebut bila kita nak bincang mengenai ini, dan kita harap dengan kejelasan kita, dengan ilmu yang Allah Ta'ala ajar ini, kita mampu untuk memilih. Tak nak jadi ummah yang macam mana, jadilah ummah ataupun rakyat yang memilih pemimpin yang terbaik seperti mana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Wasiat para ustaz ni Muhammad Abdul di atas perkongsian pencerahan kepada kita pada malam ini tuan-tuan sekalian dengan tema ulama, umara dan ummah. Maka tuan-tuan tibalah masa untuk kita sama-sama mengambil bahagian, mengambil peranan untuk bertanyakan soalan. Mungkin tuan-tuan, ibu-ibu muslimin dan muslimat ada yang terbuku di hati untuk bertanyakan kepada dua orang panel kita atau ulama muda kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita 20 minit kita akan hentikan jam 9.35 minit malam. Selepas jam 40 minit kita berforum pada malam ini. Sila tuan-tuan sekalian tanya soalan, tanya kepada panel, jangan tanya pada pengerusi. Sila tuan-tuan sekalian. Sila muslimat pun boleh tanya. Nak mesej ke depan 019-372-8844. 019-372-8844. Sila. Kita nak telefon nak dial TV 9 pagi-pagi payah tuan-tuan, baik tanya Ustaz Dasuki tu malam ni. Senang jawab tu live. Tidak ada sebarang tapisan pada malam ini. Macam hak talk BBC kita kira tuan-tuan. Sila. Dua keadaan daripada zaman kita sekolah dulu tuan-tuan, sekolah rendah, sekolah menengah sampai universiti. Kalau ustaz, cikgu tanya mesti ni. Sindrom Downhill syndrome dia panggil ni. Warak tunduk di belakang tuan sekalian. Dah. Bukan warak tu wakrok tuan sekalian. Dah. Sila tanya tuan-tuan. Sahabat-sahabat Nabi dia suka bertanya sebab ilmu mereka bertambah. Isteri Nabi pada suka bertanya Aisyah. Sebab itulah Abdullah bin Mas'ud sebut isteri Nabi paling alim Aisyah. Paling alim Al-Quran, paling alim hadis Nabi. Hafal hadis Nabi 2210 buah hadis. Allahu akbar. Ada pembantu Nabi paling suka bertanya. Nak tanya tuan sekalian. Siapa dia? Anas bin Malik. Dan dia sahabat paling lewat sekali. Kembali ke rahmatullah pada tahun 93 Hijrah. Paling lewat sekali. Sebab apa? Daripada umur budak tu, siapa umur dia? Nabi wafat umur dia 12 tahun. Nabi wafat 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Dia umur 12 tahun. Dia pembantu Nabi Anas bin Malik paling muda. Tapi hafal dah 6,000 buah hadis. Allahu Akbar. 12 tahun anak kita dah jah 6. Deti apa tuan-tuan, baru ti main agribek baru dah. Sekolah berak galah atas belakang KBSR. Cikgu kata kerja berak sampai rebah tuan-tuan. Dah. Tak deti apa lagi ni nak beritahu. Perangai orang suka tanya, insya-Allah dia akan dapat ilmu tuan-tuan. Sila. Sila. Terima kasih. Baik, ada satu soalan kita lengkapkan dengan soalan. Soalan sampai ke handphone saya tuan-tuan. Mengapa ulama hari takut untuk menegur umara bila banyak kesalahan berlaku? Mengapa ulama hanya takut untuk menegur umara bila banyak kesalahan berlaku? Ini satu mesej nombor belakang 373 tuan sekalian. Jadi saya minta tahu Ustaz Nik Mahmuduh untuk jawab sini. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Anda nak respon pada soalan SMS yang telah ditanya, mengapa ulama menjadi takut untuk menegur yang disebut dengan kesilapan dan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh umara. Kalau kita bincang lagi tentang ulama, para hadirin yang dihormati sekalian, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahagikan ulama ni pada dua. Satu, ulama yang disebut dengan ulama dunia dan akhirat. Satu lagi, ulama usu disebut demikian. Ulama usu ataupun syaitan akhras. Sehinggakan Rasulullah gelarkan satu lagi ulama yang jahat. Rasulullah SAW sebut dalam hadis akhir zaman. Ya'ti alal nasu zamanun. La yabqa minal islam illa smuh. Wa la minal quran illa darsuh. Yu'amiruna masajidahum. Wahya kharab min zikrillah. Asyaru ahli zalika zaman al-ulama'uhum. Rasulullah SAW sebut, seburuk-buruk makhluk di akhir zaman nanti ialah ulama-ulama di kalangan mereka. Minhum tukhrajul fitnah wa ilaihim ta'ud. Daripada dia keluarnya fitnah dan akhirnya kepada dia juga kembali fitnah tersebut. Ulama inilah yang dimaksudkan dengan ulama yang berkepentingan untuk dunia. Setelah mana yang disebut oleh Ustaz Ni Abdul sebentar tadi. Disebut bahawa satu golongan manusia yang memang Allah lantik dia. Allah turunkan dalam hati manusia perasaan untuk menjadikan dia ni seorang murabbi dan seorang muallim yang besar. Ataupun orang yang kita boleh tumpang ilmu dengannya. Yang ni memang betul-betul ulama yang hakiki. Ulama yang sebenar. Satu lagi orang yang dia belajar agama. Tapi Allah tak campakkan pada dia dalam jiwa orang untuk menjadikan dia ni sebagai seorang ulama. Yang inilah yang menjaga jawatan-jawatan. Apabila mereka berada pada jawatan-jawatan yang diistilahkan dengan jawatan agama, maka di waktu mana dia nak jaga jawatan mereka, mereka sanggup untuk mengepikan yang dinamakan dengan kebenaran semata-mata untuk menjaga pemerintahan di waktu ini. Inilah yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tatkala mana Imam Ahmad bin Hanbal disebut, berhati-hatilah dengan kalungan emas ditengkuk-tengkuk para alim ulama. Kerana apa dia? Yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal ini, dia sebut bahawa bagaimana ulama-ulama telah dibelit dengan jawatan-jawatan dan kedudukan-kedudukan. Apabila dibelit dengan jawatan dan kedudukan untuk menjaga kepentingan ini. Lalu akhirnya, dia dibelit dengan emas, katanya Imam Ahmad bin Hanbal, yang menyebabkan akhirnya, dia mengiyakan apa yang tak sepatutnya diiyakan dan dia mengharamkan apa yang tak sepatut diharamkan dan dia akan menjaga kepentingan manusia tidak lagi jaga kepentingan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang menyebabkan kerosakan yang besar yang berlaku. Ini berlaku dalam dunia kita. Lebih-lebih lagi lah yang dalam dunia kita pada hari ini boleh jadi kita sudah berada di akhir zaman disebut. Apabila percambahan pelajaran orang yang belajar agama ini semakin ramai. Tetapi pada asasnya mereka tidak mendapat asas yang tepat pada mereka ini. Kemudian mereka belajar dan mereka belajar. Kemudian mereka lulus sampai peringkat PhD dan sebagainya. Tiba-tiba mereka mendapat jawatan yang besar. Mereka menghilangkan nilaian agama dalam hidup mereka. Mereka tumpukan kepada pentingan yang disebut dengan dunia. Di waktu ini mereka tidak akan berani lagi menegur kesilapan yang dilakukan oleh pemerintah di waktu ini. Anda cukup setuju apa yang disebut oleh kekanda Ustaz Muhammad Abdul sebentar tadi tentang bagaimana perlunya kita mengislahkan kembali masyarakat kita, mengembalikan balik ulama ini menjadi pemimpin di kalangan kita. Kenapa ulama perlu memimpin pada kita? Kerana kita sudah menjadi kelompang yang besar dalam masyarakat kita ni, kekosongan yang banyak. Jiwa kita jadi kosong. Masyarakat kita kalau kita sebut tentang zina, menakutkan. Bukan sekadar zina ni dengan manusia saja. Kita baca dalam surah Al-Kahf bahawa ni kes di mana seekor seorang hamba Allah yang telah ditangkap sedang rogol lembu. Di Perak kes yang berlaku seorang pemuda ditangkap sedang rogol lembu. Bukan main-main. Nak sebutnya gambaran bagaimana sampai peringkat demikian manusia. Rogol lembu. Maknanya lembu-lembu pun tak selamat zaman kita sekarang. Kena pesan pada lembu-lembu pakai seluar dalam semua. Kerana manusia sudah hilang pertimbangan agama dipanggil. Bukan sekadar rogol lembu, rogol biri-biri, dia rogol lagi. Ini maknanya manusia sudah hilang pertimbangan. Bagaimana nak mengembalikan semula kelompang yang kosong ini? Kita perlu kepada nilaian kembali balik kepada hati dan orang yang boleh menggerakkan hati ataupun orang yang boleh cerita tentang soal kematian, soal yang namakan dengan padang mahsyar, tak ada orang lain yang boleh yang bawa kita ke akhirat Allah yang namakan dengan ulama. Satu, kebanyakan ulama-ulama disebut, walaupun nak lantik mana-mana pemimpin dalam di kalangan kita, tanya pemimpin yang kita nak lantik ni, mereka nak bawa ke mana kita? Nak bawa ke mana? Orang yang nak masuk meminang anak perempuan kita pun kita kena tanya. Kamu nak kahwin dengan anak perempuan saya? Kamu nak bawa ke mana anak perempuan saya? Dia jawab, saya nak bawa ke production dia pakcik, macam contohnya. Baik, tak payah kahwinkan dia. Jangan kahwinkan dia. Kalau sekadar itu, tapi kalau dia sebut, saya nak bawa anak perempuan pakcik ke syurga Allah, kahwinkanlah dia. Kahwinkanlah cepat dengan dia. Illa takun fil ardi wa fasadun arid. Rasulullah SAW sebut, kalau kamu tak kahwinkan dengan orang yang begini, dia akan membawa kepada kerosakan yang rosak, yang besar dalam masyarakat kita. Bahkan kita waktu mana nak akad nikah, orang masuk meminang, orang nak kahwin anak perempuan kita ni, kita seorang bapa ni kena sebut pada pengantin lelaki sebut, wahai pengantin lelaki, Sekejap lagi kamu akan memikul amanah. Anak perempuan aku akan, kamu akan pikul amanah anak perempuan aku. Pastikan wahai pengantin lelaki, kamu bawa anak perempuan aku masuk dalam syurga Allah SWT. Kalau kamu tak boleh bawa anak perempuan aku ke dalam syurga Allah, kami satu keluarga akan dakwa kamu di padang mahsyar Allah SWT. Biar terkencing pengantin lelaki itu mendengarnya. Biar jelas dalam hidup kita. Sama juga dengan yang nak menjadi pemimpin. Sebagaimana Ustaz ni Amjur sebut tadi. Kalau tak boleh jadi di kalangan ulama, kita sebut cari orang yang paling bertakwa kepada Allah. Kamu nak memimpin kami sekadar untuk dunia ke? Kalau sekadar untuk dunia, kalaupun kamu tidak menjadi pemimpin, orang lain yang menjadi pemimpin boleh buat. Tetapi pemimpin mesti bawa sampai ke akhirat Allah. Umara mesti bawa, umara dan ulama kena bawa masyarakat ini sampai ke akhirat Allah. Baca dalam Al-Quran Karim bagaimana Allah cerita tentang satu peristiwa yang akan berlaku di padang mahsyar nanti. Istabarra alladhina tabi'u min alladhina tabi'u wa ra'ul azab wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladhina tabi'u law anna lana karrah fanatabarra minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alayhim wa ma hum bikharijina minan nar. Allah cerita tentang di padang mahsyar bagaimana pemimpin dengan orang yang memimpin ini semua bertelagah. Ittabarru alladhina tabi'u min alladhina tabi'u. Ketika mana pemimpin berlepas diri dengan orang yang dia pimpin. Dia pimpin di padang mahsyar. Waktu mana ditunjuk bagaimana suasana di akhirat Allah, waktu mana mereka melihat azab Allah. Waktu ini katanya rakyat yang sentiasa mengikut ataupun yang dipimpin ini kata apa dia? Law anna lana karrah, kalaulah kami ni boleh kembali balik ke dunia, natabarra minhum kama tabarra'u minna, niscaya kami tak pangkah kamu sebagaimana kamu tak boleh mengaku pada hari ini. Senang maknanya kami akan melepas diri dengan kamu. Kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Allah sebut inilah gambaran orang yang rugi di akhirat Allah dan mereka sekali-kali tidak boleh terlepas di akhirat Allah daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Punca tersilap memilih. Tersilap pilih saja. Seorang isteri silap pilih suami. Naya dia. Seorang rakyat tersilap memilih pemimpin. Naya dia. Naya bukan kadar naya di dunia. Bahkan dia kena tanggungjawab di akhirat Allah. Kita pilih. Salah kita, kita salah pilih. Pemimpin itu buat maksiat. Berapa lama kita akan menanggung? Siapa yang meluluskan nombor ekor di kawasan ini? Misal contohnya. Dia boleh luluskan. Selagi mana kedai nombor ekor itu masih ada, selagi itulah dia akan tanggungjawab, tanggungjawab sampailah dia menghadap di hadapan Allah SWT nanti. Kita tersilap dalam memilih. Apabila kita tersalah memilih, kita akan menanggung. Menanggung ni sampai bila? Sampailah kita mati menghadap di hadapan Allah SWT nanti, sampai di akhirat Allah. Oleh kerana demikian, maka Islam ajar pada dia, jaga-jaga, hati-hati. Kerana ia merupakan tanggungjawab yang besar dalam hidup kamu supaya kamu ni boleh selamat bukan sekadar di dunia, bahkan kamu boleh selamat sampai di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Wallahu a'lam. Masya Ustaz Dasuki. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah, saya jawab tentang pluralism agama tuan-tuan sekalian ya. Dia cabang daripada fahaman Islam liberal yang ditonjolkan oleh seorang bukan Islam Charles Cruzman tuan-tuan sekalian. Tahun 2006 dulu saya mengarang sebuah buku Ancaman Islam Liberal dan Pluralism Agama. Apabila saya balik daripada bantuan gempa bumi di Bantul, di Yogyakarta, di Wonogiri, Klateng, di Klateng, di Indonesia tuan-tuan, saya melihat bagaimana masyarakat di sana terutama Pulau Bandar sangat kuat dengan fahaman pluralism agama. Fahaman mereka menganggap bahawa semua agama menuju ke arah syurga. Semua agama sama tuan-tuan sekalian. Di kampung kita masuk tuan-tuan sekalian, di mana kawasan kalau di Bantul berapa ribu orang yang terkorban akibat gempa bumi. Kawasan perkuburan tuan-tuan dia kongsi antara Islam, antara Islam, antara Hindu, antara Kristian tuan-tuan sekalian. Jadi tanya pak mengapa kuburan dikongsi bersama pak, dia jawab mana mungkin malaikat itu buta, Tuhan tidak kenal Muslim bukan Muslim. Mana jawab tuan-tuan sekalian, tengok kita tengok pun pening kepala tuan-tuan sekalian. Tanya di mana pak rumah ibadat pak. Dia kata sana mas, tengok tuan-tuan rasa macam dewan, ada sejadah, ada tasbih, ada arah kiblat, tapi tengok kat gambar ada frame Jesus, tuan-tuan gambar Jesus, ada salib, ada pula patung-patung Hindu tuan sekalian. Bagi mereka semua agama menuju ke arah syurga. Dan kelompok jaringan Islam liberal ini sangat kuat dalam sekalian. Mereka mendapat dana atau biaya daripada pertubuhan antarabangsa. Banyaklah seperti Asia Foundation, Conrad dan sebagainya, tuan-tuan sekalian. Jadi, mereka ni boleh buat program-program. Siapa tokoh mereka? Kalau tuan-tuan buka dalam internet islamleague.com. Yang pemikir-pemikir ni memang bukan bodoh-bodoh, tuan-tuan. Kadang PhD Universiti Chicago, tuan-tuan sekalian, hebat-hebat. Orang Dr. Lutfi Syaukani, Dr. Harun Nasution, Dr. Nurkhalif Majid, Dr. Musdah Mulia. Orang hebat-hebat. Tetapi tengok pemikiran mereka ni merosakkan agama. Mereka ni mempertikaikan fiqh Islam. Bahkan mempertikaikan syariat Islam. Mereka meremehkan soal jihad dalam Islam. Bahkan tentang hudud syariat Islam mereka pelekeh, tuan-tuan sekalian. Mereka mempertikaikan bab fiqh contoh. Mengapa? Golongan perempuan tak boleh jadi imam. Nah, itulah yang dibuat oleh Aminah Wadud waktu lepas di Amerika Syarikat. Cuba untuk mencabar status quo Islam, tuan-tuan. Dia jadi imam semalam Jumaat. Tengok, tuan-tuan sekalian. Dah. Comel dah. Islam comel dah, tuan-tuan sekalian. Apa masalah ibu-ibu? Kalau ustaz dah suka jadi imam, apa masalah? Kalau ustaz ni jadi imam, apa masalah? Tapi kita muslimin, kalau muslimat jadi imam, confirm masalah. Terutama muslimat yang muda-muda. Dah. Kena muka macam Fasa Sanda ke? Pamela Anderson ke, tuan-tuan? Kata nama ustaz, lama dah kita rokok, ustaz, dia kata. Ha, tahu tak apa, dah. Allah jadikan muslimat ni comel. Hujung kaki, siapa rambut comel. Tubuh badan mereka cantik, tuan sekalian. Jadi itulah, cantik ni mereka cabar, tuan sekalian. Termasuk, mereka ni mengatakan macam, Uli Awsadullah, Kadar Majlis Gatera, dia sebut semua agama ni sama. Semua agama sama, tidak, tuan sekalian. Ha? Kita berbeza dengan agama lain. Allah sebut, lakum dinukum waliyadin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada lebih tinggi daripadanya. Baik, jawab soalan tadi, tuan-tuan, adakah faham ni dah makin merebak negara kita, pluralisme akan betul? Tuan-tuan, kalau kata tokoh pemikir Indonesia almarhum, Pak Husin Omar daripada Dewan Dakwah Indonesia, tuan-tuan, antaranya tuan-tuan sekalian melalui sambutan kongsi raya. Kongsi raya, tuan-tuan sekalian. Hari ini dulu saya ingat jadi polemik banyak tahun dah negara kita di tahun sekalian, tak? Kongsi raya, sambut dengan Krismas, raya sambut dengan Deepavali, Depa Raya, tanda sekalian. Kita tak rasa apa-apa. Ini antara jarum yang ditanam oleh kelompok Islam Liberal. Kalau Indonesia ada JIL, Jaringan Islam Liberal, negara kita ada FIL, Forum Islam Liberal. Bahkan mereka paling dahsyat di tahun sekalian mengatakan apa? Al-Quran telah bercampur aduk dengan ayat-ayat manusia. Ini satu kenyataan sangat jahat daripada mulut mereka, tuan sekalian. Sesungguhnya Al-Quran insya-Allah akan tetap dipertahankan sampai kiamat. Inna nahnazalna zikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga, yang akan memeliharanya. Tuan-tuan tengoklah. Kalau 2-3 tahun lepas keluar dalam internet, tuan sekalian. Kononnya 4 surah ni tak dicampurkan sekali dengan Al-Quran. Wasiasa, tuan sekalian. Kalau orang tak biasa bahasa Arab, tak biasa dengan usul Quran, kata betul sungguh dah. Tubik dalam internet. Surah apa? Al-Wasaya. Ada nama surah Al-Muslimun. Ada pula nama surah Al-Wilayah. Wujud tak surah Al-Wilayah? Persekutuan, tuan-tuan sekalian. Punyalah dahsyat ni. Yahudi punya kerja, tuan-tuan. Jadi, memang betul soalan tadi. Mereka sedang melebarkan pengaruh dalam negara kita. Betul, tuan-tuan sekalian. Dan ini pun ancaman dari sudut akidah. Dari sudut akidah, tuan-tuan sekalian. Jadi, kerja akidah ni kerja kita semualah, kena tanggungjawab. Kita ni orang sayang pada agama Allah. Bukan kerja Dr. Hassan Ali seorang, tuan-tuan sekalian. Kerja kita semua, tuan-tuan sekalian. Mesti berjamaah. Nak buat kerja Islam, mesti berjamaah. Kita mesti dokong kerja ni secara berjamaah, insyaAllah, tuan-tuan sekalian. Ini soalan tentang pluralisme agama. Tuan-tuan nak puas hati nantilah. Cari baliklah buku saya tentang pluralisme agama. Saya letak fakta daripada sejarah dia, apa berlaku dan apa kes-kes yang berlaku dan implikasi hukum. Bagaimana tentang tentang kongsi raya dan sebagainya. Itu yang telah kita buat kajian, insyaAllah. Jadi saya serah pada Ustaz Nik menjawab tentang konsep pementahan dalam Sunni dan juga Syiah. Jadi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Secara ringkasnya, tuan-tuan semua, seperti yang saya sebut tadi bahawa kita ada dua sistem dalam Islam. Sistem Nabawiyah dan sistem khilafah, ya. Sistem Nabawiyah ini hanya berjalan selama 23 tahun. Dan selepas itu adalah sistem di mana pemerintahan itu adalah menjadi hak ummah. Menjadi hak ummah untuk memilih mereka. Dan tidak ada kata putus daripada langit. Kalau ummah yang baik, dia akan memilih pemimpin yang baik. Iaitu seperti yang kita sebut tadi, ummah yang baik, dia akan melihat kepada manusia yang paling bertakwa. Adapun ummah yang rosak, dia akan pilih pemimpin yang rosak jugalah. Kerana bagi dia, ummah yang rosak dia tidak akan melihat takwa itu sebagai benda yang paling penting untuk seorang pemimpin. Adapun sistem pemerintahan Syiah itu, seperti yang ulama kita putus, dia bukan daripada sistem Islam. Sebab itu dia dikeluarkan daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia adalah di antara cabang mazhab yang sesat yang ditolak oleh Ahli Sunnah. Dalam bab imamah, Syiah ini dia berbeza di peringkat awal, sebab itu dia ditolak. Iaitu dia memasukkan konsep pemerintahan imamah ini sebagai rukun. Sebagai rukun, iaitu yang wajib diimani bahawa imam selepas Nabi ini adalah wujud yang menggantikan kenabian dari sudut kemaksuman dia, dilantik oleh Allah. Maknanya lepas Nabi Muhammad SAW, Ali lah pemimpinnya. Sebab tu dia balas awal lagi. Kenapa? Kerana Ali ini daripada Allah. Allah Ta'ala tidak memilih Abu Bakar. Abu Bakar hanya dipilih oleh rakyat. Dan sistem ini tidak ada nas daripada Rasulullah yang jelas. Tidak ada yang kata'i. Maka ulama' daripada awal lagi menolak sistem ini. Tapi Syiah ni dia berpegang. Kena percaya. Kena akidah. Bahawa wilayatul faqih ini, kalau tak beriman, kafir. Maknanya selepas Ali, lahirlah imam. Selepas Ali, lahir. Yang masyhur ni imam 12. Yang sekarang ni duk tunggu imam yang ke-12. Jadi sementara imam 12 timbul ni, ada naik-naik dia. Pengganti kepada imam ni pun maksum. Maka mesti tunduk kepada imam ini. Dan sistem ini tak boleh. Dia tak boleh berlaku dengan sempurna. Kerana dia luar daripada jangkauan manusia. Pertama, dia balah imam tu. Siapa imam? Dan tuan tahu, Rasulullah nak jadi Nabi ni, dia bekerja keras dengan hujah untuk tunjuk kepada orang bahawa aku ni Nabi. Dengan mukjizat dia. Tapi imam yang 12 ni, orang Syiah berpecah beratus mazhab nak menentukan siapa imam. Yang 12 ni yang paling masyhur lah. Kenapa? Kerana imam mereka tu tak datang membuktikan bahawa mereka ni ganti Nabi. Mereka hanya orang alim. Sebagaimana alim yang lain. Cuma pengikut ni je yang lantik. Sebab tu kita kata tadi, pengikut tak boleh melantik imam. Kerana dia adalah takwa daripada Allah. Dia tak boleh buat. Jadi sekarang ni, macam di Iran, sistem ni nak berjalan tapi lahir daripada kalangan pemikir-pemikir Iran yang sudah mula mengkritik, maknanya payah nak jalan. Kalau imamah ini daripada lantik, maka susahlah sistem demokrasi, sistem pemilihan nak berjalan. Maka ada pendapat macam, kalau saya baca Bani Sadal, yang pemikir yang masyhur tu, dia, walaupun dia tak tinggal Syiah, tapi dia kata imamah dunia ini betul ahli sunnah. Maknanya nak memimpin dunia, nak lantik pemimpin, kena ikut sunnah. Kerana mereka lebih mudah. Tapi pasal imamah akhirat ini, Syiah yang betul. Maknanya hendaklah yang memimpin agama ini ialah jenis yang maksum. Seperti imam 12 tersebut. Jadi sistem ini, kita panggil sistem yang ditolak oleh ahli sunnah wal jamaah. Dan tak boleh diterima pakai dalam, kita panggil dalam konteks kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih kepada teman-teman ahli panel yang telah menyempurnakan soalan dan jawapan. Insya-Allah tuan-tuan, program-program pencerahan ini sangat bermanfaat kepada kita tuan-tuan, memberikan ilmu kepada kita dan insya-Allah memantapkan iman kita untuk terus istiqamah di atas jalan dakwah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tangguh majlis dengan baca tasbih kafarah suratul Al-Fatihah.